السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله إخوان في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى سأكون لذكا كثيرا لكم كذا pada malam Selasa dan malam Rabu, insyaallah taala dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di masjid ini kita mengambil sifat salat karya Sayyidina Nabi Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan qiraatul Qur'an, setelah kita membahas dari tafsir Al-Qur'an, istiftah, Al-Fatihah, ta'min, ucapan amin, kemudian kita mulai memasuki tentang al-qiraah, yaitu bacaan surat ataupun yang semisal dari selain Al-Fatihah. Dan kemarin telah kita sampaikan pula pertemuan yang pekan lalu, bahasanya di antara sifat qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat adalah bahasanya beliau membaca pada salat subuh paling panjang, yaitu Tiwalul Muqattal. Kemarin telah kita sebutkan Al-Muqaddal dimulai dari surat Qaf sampai An-Nas terakhir. Surat yang panjang Tiwalul Muqaddal dari surat apa sampai surat apa kemarin? Kemudian masjid yang panjang Tiwalul Muqaddal wadah dua menit. Ini itu aja ya. Masih asli ya. Tuhan. Dari Qaf sampai Amma Yata'aluk Udang Mahir. Ini Tiwalul Muqaddal. Ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW baca salat-salat subuh. Baik, yang kedua adalah yaitu bacaan dengan membaca Wasatul Muqaddal atau Awsatul Muqaddal, pertengahan bacaan sedang dari surat-surat Muqaddal. Yaitu dari surat apa kemarin? Amma Yata'aluk sampai Abduha. Ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dari bacaan beliau zuhur, asar, dan isya. Sehingga ini penting bagi kita, terlebih ketika kita mau mengimami jamaah, untuk kita mengetahui bagaimana sunnahnya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau mengimami sholat. Kemudian ketika membaca sholat maghrib, bacaannya apa? Kita al-mufassal. Kita al-mufassal. Yaitu surat yang paling pendek. Maka dari kelima waktu sholat, bacaan yang paling pendek salat apa? Salat maghrib. Bacaan paling panjang salat apa? Salat subuh. Baik. Dan nanti akan lebih detail akan kita sebutkan dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa hiya sunnatun fi raka'atay as-salat الثنائيه وفي الركعتين الاوليين من غيرها. وهي يعني ما شاء الله membaca surat selain dari Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah setelah Amin pada dua rakaat, salat-salat yang sunatnya, salat-salat yang berjumlah dua rakaat, halaman 88, salat-salat sunatnya, maka pada dua rakaat semuanya membaca yaitu surat setelah Al-Fatihah. Wafirun adainan ulayyatin bayiha. Dan disunahkan pula membaca surat-surat selain Al-Fatihah pada dua rakaat pertama pada sholat-sholat yang selain dua rakaat, seperti sholat tiga rakaat maghrib, seperti sholat empat rakaat isya, disunahkan dibaca pada dua rakaat pertama saja. Ini demikian seringnya, dan nanti akan kita bahas apa hukumnya kalau membaca surat selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga atau rakaat keempat, nanti akan datang insyaallah. Namun ini pada asalnya yang disunnahkan adalah membaca pada dua rakaat pertama. Adapun pada salat subuh memang dua rakaat, salat Jumat memang dua rakaat. Adapun pada salat maghrib dan isya dan salat-salat yang lebih dari dua rakaat, maka yang disunnahkan adalah membaca surat selain Al-Fatihah pada dua rakaat pertama saja. Apa dalilnya? Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri wal-'ashr bi Fatihah al-Kitab wa Surah. Fi riwayah wa suratayn. Dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, dalam sahih Bukhari Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sunnah Nabi alaihi wasallam dahulu biasa beliau membaca ketika disebutkan dalam lafaz sebuah hadis kana yaf'al kada, itu biasanya menunjukkan istimrar berkesinambungan. Dahulu Nabi alaihi wasallam biasa membaca kana yaqra, jadi menjadi kebiasaan beliau adalah membaca fi rakaatain ulayyin, membaca surat yakni atau membaca pada dua rakaat yang pertama min adh-dhuhri wal 'ashr, baik pada salat zuhur maupun asar, di Fatihah kitab dengan Al-Fatihah wa suratain, dan dengan dua surat. Dalam riwayat lain wa suratain atau dua surat. Dalam riwayat lain dari Bukhari wa suratain suratain, membaca Al-Fatihah kemudian surat, membaca Al-Fatihah kemudian surat. Ya, ini pada dua rakaat pertama. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang akhirnya beliau memperdengarkan kepada kami ayat sesekali, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah sesekali. Duh, bukankah sholat zuhur dan sholat asar ini sholat-sholat sirriyah? Iya, sholat yang tidak dibaca keras, tidak diperdengarkan seluruhnya, akan tetapi sesekali membaca dan mengerankannya. Dari kita perasaan atau dari kalau kita mengikuti ucapan orang dan tingkatan, ya, kita akan sebutkan tiga tingkatan manusia dalam memahami syirik. Yang pertama satu muqallid. Muqallid itu dengar ucapan orang diterima langsung diikuti, meskipun nggak pakai dalil. Kiai bilang A, Ustaz bilang B, itu B, pokoknya semua dikatakan ikut saja. Ini muqallid. Ahlul qawli lughai ila jadil, mengambil ucapan orang tanpa jadil. Dan ini boleh tidak? Ini sebenarnya tidak boleh kecuali terpaksa. Disebutkan oleh para ulama, taklid ini membebek, mengikuti orang tanpa jadil, apa yang diomongkan diikuti terus. Ini kata Kiai Muslim Taimiyah, dimansilah di ahli maizah, kedudukannya seperti makan bangkai. Kalau dia tidak dapat makanan mau mati kecuali hanya bangkai, jadi halal bangkai. Dia di perut pakir mau mati ada bangkai, daripada mati diambil boleh baru roti. Tapi ketika sudah dapat yang halal, jadi halal dia makan yang dari bangkai. Harus dia kembali rujuk kepada yang halal. Seseorang belum tahu permasalahan ini yang benar seperti apa. Maka Allah mengatakan fa'alu ala dzikri kullu ta'ala, tanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Oh, tanya syekh atau ahli ilmu atau ulama atau ustaz atau yang misalnya yang tahu, yang biasa menjawab ataupun menyampaikan berdasarkan dari itu. Ketika suatu ketika disampaikan, dijawab tanpa dalil, kita ikuti, itu mukhalif. Boleh mengikuti. Dan ini boleh bagi orang yang memang belum bisa belajar, belum bisa membuka dalil-dalil, atau baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam, cara sholatnya seperti apa? Sudah mengikuti imam saja. Pokoknya asal sholatnya wudhu, pokoknya yang dia jadi bapak seperti apa. Enggak kebayang ini bunga Rasulullah itu benar begini atau tidak. Dan ini apa pengisi dan apa ya? Sudah ikut-ikutan jadi ikut dulu. Ini mukallaf. Tingkat kedua, maksudnya kita naik. Tingkat yang disebut mutabi, yaitu seseorang mengikuti fatwa atau mengikuti ucapan seorang alim, tapi dengan dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan begini, dalilnya ini. Imam Ahmad mengatakan begini, dalilnya firmanullah, hadis Rasul begini. Kita ikuti karena dalil yang mereka sampaikan. Dan ini sebenarnya yang dituju. Karena ucapan siapapun kepada Rasulullah SAW itu bukan dari. Oleh karena itu para imam kita, sama mereka berpesan, khudu minna min haitsu ma'akadna. Ambil dari kami, dari mana kami mengambil? Mereka mengambil dari dalil-dalil, ikuti ini dalil. Maka ini bukan tahlil tapi istibah. Pernah kita tanyakan, kalau mengikuti ucapan Rasulullah SAW, ini taklid bukan? Bukan, karena taklid itu mengikuti ucapan orang tanpa dalil. Sementara ucapan Rasulullah SAW itu dalil. Maka bukan taklid, tapi ittiba. Maka orang yang mengikuti hari ini disebut mubtadi'. Orang yang mengikuti hadirat Rasulullah SAW itu. Dapat postingnya di WA, dapat postingnya di media. Oh, syekh mengfatwakan ini hukumnya haram. Sebab Allah mengatakan begini, Rasul bersabda demikian, maksudnya sudah betul ini dalilnya, masya Allah kuat, kita pegangi, kita amankan. Ini mustadi. Kemudian dalam masalah ini ternyata ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Ahmad mengatakan begini. Qaulul awal, qaulul tsani, pendapat pertama, pendapat kedua. Maka kita bandingkan. Pendapat pertama dalilnya apa? Pendapat kedua dalilnya apa? Dan kita rajinkan sesuai dengan ilmu alat yang kita miliki. Dan demikian pula kita rajinkan sesuai dengan tata cara tarjih. Rajinkan yang kuat mana. Maka ini tidak naik lagi menjadi tingkat mujtahid. Jadi tingkat ketiga, mujtahid. Dan belum tentu orang yang disebut mujtahid dalam sebuah permasalahan, dia mujtahid dalam semua permasalahan. Ini mujtahid kulli, mujtahid mutlak, belum tentu. Maka kembali ke masalah ini. Terkadang kita dapat ketika belajar, oh sudah benar yang kita lakukan selama ini. Oh yang saya yakini selama ini alhamdulillah benar. Tapi kadang-kadang ketika kita belajar, kok gini ya? Kok gitu ya? Maka bukan kita kembalikan kepada perasaan. Kepada pancet siwali kalau kita memang menyadari. Oh tahu saya bukan dalam belajar, ini kok ini begini ya? Baik. Kita lihat apakah ada pendapat ulama dalam masalah ini, dia benar maksudnya. Tapi kalau sudah merasa, kok menurut saya kok gak begini. Ini bukan dalil. Maka dalil yang saya adalah Al-Quran wal hadis. Dan hadis tidak semua. Dan Bukhari Muslim masyhur. Kalau di umat belum kabul, diterima oleh umat dengan penerimanya. Kembali ke sini, dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW membaca pada dua rakaat pertama, zuhur maupun asar, membaca Al-Fatihah dan surat. Wajibnya menggunakan ayat ahyana, dan dia terkadang sekali memperdengarkan ayat kepada kita. Dan ini termasuk yang kita katakan, ini sangat jarang sekarang dipraktikkan. Dan ini baik adalah termasuk sunnah pemasrukan, sunnah yang kadang ditinggalkan. Meskipun ini tidak dilakukan Rasulullah SAW terlalu sering, dan bukan semua ulama dibaca keras, tidak seperti Maghrib Isya dibaca keras tidak, ini dua rasa. Hukum asalnya adalah syirik yang pelan, namun sesekali memperdengarkan ayat ini. Pelan apa tuh? Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan sahabat Abu Bakar dan Ansar. Kata beliau, wahyu ini mana? Kadang Nabi Rasulullah SAW sengaja memperdengarkan kami al ayat ayat ayat ayat terkadang. ini pada dua rakaat pertama. Wa yatra'u fi rak'ataini al-ukhrayaini bi fatihatil kitab. Dan adalah beliau biasa membaca pada dua rakaat terakhir salat zuhur maupun asar apa? Bi fatihatil kitab. Membaca dengan Al-Fatihah saja. Tanpa surat. Al-Fatihah saja. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Al-Fatihah kemudian rukuk, asjud dan rukuk. Hadza lafzun muslim. Dan ini hadis Abu Qatadah dalam Al-Bukhari adalah hadis lafadznya al-Imam Muslim. Meskipun hadis tidak diriwayatkan Bukhari, namun dengan lafaz sedikit berbeda, namun semakna dan ini lafaz mirip al-Imam Muslim. Bisa dilihat di Sahih Muslim pada hadis nomor ke-451. Bisa dibuka di Sahih Muslim di sana. Sahih Muslim kitab yang masyhur, bisa dicari di mana-mana toko kitab. Tapi riwayat dan dalam sebuah riwayat dan yang riwayat itu Bukhari Muslim juga meriwayatkan, namun dalam riwayat lain disebutkan wa kana yuqawwilu raka'ata al-ula min al-dhuhr wa yuqassiru al-thaniyata wa kadhalika fi al-subh. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi SAW dahulu biasa memperpanjang apa? Memperpanjang rakaat ula, rakaat yang pertama dari salat zuhur, dan memendekkan rakaat kedua. Jadi rakaat kedua lebih pendek usianya daripada rakaat pertama. Maka nanti akan disebutkan sebagiannya parungnya pendek. Jadi rakaat pertama lebih panjang dan itu untuk banyak hikmah. Di antaranya kalau ada orang yang masbuk masih bisa dapat rakaat pertama, masih nunggu, masih dalam kita rokat pertamanya panjang, dicapai nyusul. Dan rokat kedua lebih pendek. Kemudian yang ketiga empat lebih pendek lagi. Karena itu tiga dan empat tanpa membaca surat selain empatnya. Wakadah hingga khusus berdiri. Begitu pula, bacaan Nabi SAW pada sholat subuh. Yang pertama lebih panjang daripada rokat kedua. Bacaan suratnya. Yang ini surat Al-Fatihah. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Dan dalam sebuah riwayat milik Imam Al-Bukhari wa dzakara qira'atahu sallallahu alaihi wasallam fi salat az-zuhr fil ulayayn bi ummi al-kitab wa suratayn. Disebutkan di sana dalam riwayat Bukhari saja bahwasanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada salat zuhur pada dua rakaat yang pertama membaca ummul kitab Al-Fatihah dan surat. Ini dua surat maksudnya, satu surat rakaat pertama, satu surat lagi setelah Al-Fatihah rakaat kedua. Wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummul kitab. Dan pada dua rakaat terakhir membaca ummul kitab saja. Sumbakan, kemudian ditambahkan dalam riwayat Bukhari wa yusmi'u al-ayata, dan terkadang dia memperdengarkan sebagian ayat wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutawwilu fi rak'atil tsaniyah, dan beliau memperpanjang pada rakaat yang pertama sayyid apa yang tidak beliau perpanjang pada rakaat kedua. Wa hakadha fil asri, ini tambahannya. Begitu pula pada salat asar. Wa hakadha fis subuh, dan begitu pula pada salat subuh. Adapun salat zuhur dan salat subuh tadi juga ada dalilnya sebelumnya, kita sama ada ini. Dan yang ini khusus riwayat Bukhari disebutkan juga pada salat asar, di mana rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Wa fi riwayat al-ukhra, dan dalam riwayat yang lain ini disebutkan akhrajah Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari juga pada hadis nomor 778 yang sebelumnya 776, ini semua ada dalam Bukhari Bukhari. Disebutkan qira'atan sallallahu alaihi wasallam fi salat az-zuhur wal 'ashr, bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur maupun salat asar fi ar-rak'ataini al-ulayayn, pada dua rakaat yang pertama. Summa qal, disebutkan yakni bacaannya pada dua rakaat yang pertama surat zuhur dan asar. wa kana yuzilu fi rakaatil ula, dan beliau memperpanjang bacaan rakaat yang pertama dibandingkan daripada itu rakaat kedua. Dan disebutkan dalam riwayat ini nomor 778 dari Bukhari, walam yuqayyidha bidzuhur, tanpa dikaitkan dengan zuhur ataupun salat yang lain. Jadi tidak dikaitkan khusus dengan zuhur saja. Mereka sebagian ulama menganggap atau menghukumi sama pada salat-salat umuman, maka rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua pada salat-salat yang lain. Baik. Amma fi rakaatil akhirah, maka telah selesai tadi dari membahas bacaan panjangnya seberapa rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan apa yang dibaca? Al-Fatihah, amin, kemudian surat. Dan bagaimana sifat bacaan? Artinya panjang pendek. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan rakaat pertama kedua telah kita bahas. Sekarang pembahasannya adalah rakaat yang berikutnya setelah dua rakaat yang pertama. Amma fi rakaatil akhirah, adapun pada rakaat terakhir minal maghrib, dari surat maghrib, wa fi rak'ataini al-ukhrayaini minal dhuhri wal 'ashr wal 'isha, fala yaqra' siwa al-fatihata. Adapun pada rakaat terakhir pada surat maghrib, zuhur atau salat terakhir pada salat rakaat terakhir pada salat maghrib, dan juga dua rakaat terakhir setelah salat dua rakaat setelah zuhur dan pada salat asar dan pada salat isya, fala yaqra' siwa al-fatihah, maka tidak membaca kecuali al-fatihah saja. Ini hukum sunnah dan ini yang sering dilakukan, dan bagaimana kebanyakan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat. Namun saya mengatakan di sini wa in qara'a ziyadatan 'ala al-fatihah ahyanan fa hasan. Dan apabila dia membaca tambahan setelah al-fatihah sesekali ahyanan fa hasan, maka itu baik, itu tidak mengapa kata penulis rahimahullah taala. Dan tentang bagaimana hukum membaca surat setelah ini al-fatihah, apakah itu sunnah mutlak ataukah tidak atau bahkan makruh, saya bertanya. Maka ini ada perincian. Jika dibaca sesekali ahyanan, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Jadi lebih baik. Dan adapun dijadikan kebiasaan, maka ini hilang sunnah. Ini menjadi yaitu kebiasaan ajaran sunnah Rasulullah SAW dalam sholat beliau. Karena kebiasaan beliau adalah hanya membaca surat setelah al-fatihah itu pada dua rakaat pertama, rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat setelah yaitu dua rakaat yang pertama, apakah rakaat ketiga atau rakaat keempat, jika rakaat yang berbahagia, maka ini seringnya adalah tanpa yaitu membaca surat apapun. Namun ketika membaca sesekali maka tidak mengapa. Dengan dalil apa kalau kita bisa mengatakan tidak mengapa yang demikian? Padahal Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aytum yusalli, shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan juga sebab di mukerkan di sana sejumlah sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pernah membaca sekitaran 3 ayat setelah Al-Fatihah. Dan sebagian memaknakan yang lain, karena sebagian membaca saya kurang ingat kepada Allah, tadi malah terlupa ya, kitabnya. kalau tidak salah, Rabbana la tuzighqulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini termasuk ayat dari Al-Quran, namun ini termasuk doa. Namun tentang persisnya apakah ayat ini dengan saya itu, namun insya Allah sudah selama kita lengkapi. Ini tentang bagaimana sebagian sahabat itu membaca perkara ayat sekali setelah al-fatihah pada rakaat ketiga dan kelima. Karena sebagian mengatakan maka menambahkan sebagian ayat dan surat setelah al-fatihah sesekali maka tidak mengapa. Jadi juga nanti ini pembahasan ini adalah ketika membaca salawat pada tahajud awal. Jadi akan datang pembahasan. Kalau tahajud akhir sepakat para ulama, salawat dibaca, dibaca. Dan pada tahajud awal bagaimana? Apakah membaca salawat itu dua ini atau cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Akan datang pembahasannya. kata tamu bertanya kepada Allah. Kemudian saya mengatakan rawah muslimun an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalil yang berikutnya saya sebutkan yang menunjuk, yang menunjang dan mendukung tentang hal ini, ya, tentang bacaan-bacaan panjang pendeknya surat-surat yang dibaca dalam Rasulullah SAW. Riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'ataini ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Sekarang lebih detail lagi. Sekarang bacaan zuhur asal kita telah tahu kurang lebihnya bacaan awsatul mufassal. Namun seberapa kurang lebih bacaan ini? Meskipun boleh seseorang cuma baca atau surah yang pendek atau ha Allahu akbar misalnya atau ha amin Allahu akbar atau bahkan tidak baca surat sama sekali, ini boleh karena hukumnya sunnah menurut guru ulama. Kalau Al-Fatihah harus, tapi kalau surat setelah Al-Fatihah ini kalaupun tidak ini sunnah dibaca itu begini yang setelah Nabi dalam kalau tidak dibaca apa-apa. Sebagaimana Abu Hurairah kemarin mengatakan, ya, in jitta anika, kalau engkau tambahin surat setelah Al-Fatihah fahuwa khair, maka itu lebih baik. Wa in tahaita ilaika ajza'at anka, tapi kalau engkau berhenti sampai Al-Fatihah saja ajza'at anka, salatmu sudah sah. Karena Al-Fatihah itu rukun salat, tapi kalau bacaan surat setelah Al-Fatihah itu bukan wajib apalagi rukun, namun sunnah saja. Maka misalnya itu tunjukkan ini berikutnya Al-Fatihah, seorang memungkinkan, membenarkan bacaan Al-Fatihahnya dan memperhatikannya mengapangnya dengan begini Al-Fatihah. Lalu bagaimana kalau seorang tidak mengerjakan surat sunnah Rasulullah SAW, ingin membaca surat pada dua rakaat pertama setelah Al-Fatihah, berapa panjangnya yang waktu biasa baca? Di sini disebutkan kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'ataini ulayaini fi kulli rak'atin qadra 30 ayat. Dahulu Nabi SAW biasa membaca pada salat zuhur pada dua rakaat yang pertama, di setiap rakaat beliau membaca setiap sekitar 30-an ayat. 30-an ayat ini disebutkan dalam riwayat ini begini. Dalam riwayat ini ukuran sedikit rakaat kedua menjamak dengan riwayat-riwayat yang lain. Wafil ukuraya ini padra khamsa asyrata ayat. Jadi ini dalilnya. Dan pada dua rakaat yang kedua, pada dua rakaat yang terakhir, padra khamsa asyrata ayat. Sekitar 15-an ayat awqala nisfadali atau separuhnya. Ini yang menjadi dalil apa yang disebut oleh Syekh. Sesekali boleh seseorang membaca selain surat Al-Fatihah, selain surat Al-Fatihah itu boleh membaca surat, ya, namun lebih pendek daripada yang sebelumnya boleh. Namun kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga atau keempat. Maka tapi ketika membaca sekali surat setelah Al-Fatihah maka boleh. Ini termasuk dari dalam riwayat Muslim. Disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat zuhur dua rakaat pertama sekitar 30-an ayat dan pada dua rakaat yang kedua, dua rakaat yang terakhir adalah membaca sekitar 15 ayat. Maka Rasul pernah melakukan yang ini, pernah melakukan yang ini. Dan yang lebih sering adalah yang pertama tadi. Baik. Wafir al-asr, begitu pula pada surat asr, surat asr yang mulai di kulli rak'ah qadra qira'ati 15 ayat. Pada salat asr, beliau membaca pada dua rakaat pertama, setiap rakaatnya kurang lebih bacaan 15 ayat. 15 ayat, jadi lebih pendek daripada surat zuhur asar. Wafil ukhraya ini qadra nisfi dzalik, dan pada dua rakaat yang terakhir separuhnya hal tersebut. Jadi separuhnya dari 15 kita langsung dua ayat, yakni Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Dan tadi yang disebut 30 ayat, 15 ayat itu digabungkan bersama Al-Fatihah. Itu digabungkan bersama Al-Fatihah. Jadi disebutkan lebih jumlah Al-Ulama. Sehingga kalau 30 ayat, ya dikurangi Al-Fatihah 7 ayat, sisanya sekitar yaitu 23 ayat, 20 ayat dan sekitarnya ini turun. Dan ini kurang lebih kalau dalam mushaf satu halaman kurang lebih. Ya, Al-Buruj, sama lagi yang satu halaman, itulah Al-Buruj, kemudian apa, Al-Takwir ya, Al-Sifat, apa yang diucapkan. Dan ini walaupun lumayan panjang. Ada seperti ini, dua yang seperti dengan ala'la, al-ghasiyah yang biasa dibaca surat Jumat, tapi cuma rabbil a'la, allazi khalaqa fasawwa. Ini sebabnya. Meskipun sir, meskipun pelan, ini sunnah. Dan boleh enggak kalau lebih pendek dan seterusnya, terlebih masjid-masjid persinggan, ya boleh. Bahkan dituntunkan demikian, ketika memang itu adalah masjid-masjid najim, masjid-masjid persinggan, masjid stasiun, masjid terminal, ya. Orang sudah khawatir ketinggalan kereta, orang sudah khawatir ketinggalan pesawat, ya, maka ini bagian tidak banyak. Ada pun di sebuah tempat masjid yang bukan tempat hampiran, bukan di pinggir jalan, bukan tempat apa yang misalnya, di kampung, di bawah tanah dan misalnya, maka ini ini sunah-sunah Rasulullah SAW pulang. Pulang dulu, ya, kurang lebih seperti al-a'la, al-basya, al-buruj, satu halaman kurang lebih, dan sejumlah kata-kata lebih separuh jalan. Dan selang asyad lebih pendek, separuhnya lebih selat, turun lebih pendek kan. Namun meskipun selang dulu dan selang asyad, saya berbeda panjang jalannya. Akan tapi kedua-duanya masih pada kategori surat-surat awsaful mufassal, surat-surat yang pertengahan. Kemarin pernah kita sebutkan. Dan kurang lebihnya jumlah ayat mufassal ini, tiwalul mufassal yang panjang dari mufassal, dari Qaf sampai Amma ini, 60 sampai 100 ayat. Kurang lebih. Dan surat yang pertengahan, awsaful mufassal, itu antara 11 sampai 50-an ayat. Kurang lebihnya. 60 ayat kurang sampai 11. Dan yang paling pendek, terima baik, kisar mufassal, itu 1 sampai, yaitu 10-an ayat. Kurang lebih. 1 sampai 10-an ayat, pendek-pendek. Pendek-pendek, surat maghrib ada yang pendek. Dan ini kurang lebihnya dari bacaan kisar surat maghrib yang selalu terang. Maka tadi, terkadang-terkadang waktu menjadikan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, dan terkadang beliau menjadikan rakaat pertama dengan rakaat kedua dibagi dua, sama, rata kurang lebih, namun rakaat ketiga dan keempat lebih pendek atau separuhnya. Dan terkadang melakukannya, terkadang melakukan itu, dan itu perkaranya mudah, insya Allah. وَيَتَعَرَّ فِي مَا يَقْرَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ مَا كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ يَقْرَهُ بِهِ. Dan seseorang berusaha untuk membaca setelah Al-Fatihah sebagaimana yang Nabi SAW baca. Mengusahakan untuk membaca apa yang Nabi SAW baca pada salat-salat beliau. Kalau tidak, maka yang terpanjang itu, yang terbisanya. Kalau tidak bisa lagi, mana yang mudah baginya. Agama yang lebih bermudah, Alhamdulillah, yang disebutkan Fatma'u ma'atayat salam dari Al-Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hanya saja, ini adalah membicarakan yang afdal, fal-afdal, fal-afdal. Yang dari yang mulai utama, hingga yang bawahnya. Dan tentunya semakin seorang mencontohi sifat sholat Nabi yang selang-selang semakin baik dan semakin sempurna. Dan itu bertingkat-tingkat, ada yang sifatnya syarat dan rukun. Tanpa syarat dan tanpa rukun, batal sholatnya harus diulangi. Kewajiban sholat, tidak boleh dia tinggalkan sengaja. Tapi kalau lupa, masih sah sholatnya. Tapi ditambal dengan hidup syahwi. Kalau sunnah-sunnah sholat, tidak dilakukan tidak mengapa, tidak berdosa seperti ini. Bacaannya ini, semua sunnah-sunnahnya saja. Ya, penyempurnanya saja. Tapi kalau dia mau memperhatikan, mau mengikuti tata-tata bacaan Rasulullah SAW, maka itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW secara keumuman, terang hati umatnya, selalu kamarai umat Rasulullah SAW. Kalian, sebagaimana kalian melihat umat sekolah, secara keumuman demikian. Dan meskipun panjang-panjang ya, terkadang sebesar Rasulullah SAW, Rasul juga memperhatikan segala keberanian tersebut ketika ada kejadian-kejadian tertentu. Apakah ketika ada anak kecil menangis, Rasulullah SAW mempercepatnya karena khawatir ibunya tidak khusyuk dari sholat. Saya demikian pula Rasul sebaliknya, pernah memperlama sujudnya ketika ada anaknya naik ke atas punggungnya. Ini juga ikhwah ya, ketika apa namanya belum selesai, Rasulullah SAW tetap menunggu istrinya ini selesai dari hajatnya. Namun perlu diingat sila seorang imam, nah, ada beberapa imam berusaha mungkin tanpa menjatuhkan atau membuat nangis anaknya untuk mengikuti gerakan-gerakan imam. Sebab itu perkara yang wajib. Tapi seorang imam maka memperhatikan keadaan di sekitarnya, keadaan jamaah dan sebagainya. Makanya Nabi SAW. Nabi juga pernah hadir sholat mengimami, menggendong. Ibunya sudah pernah akan lebih banyak kejadian-kejadian seperti ini, insyaAllah dibahas lebih banyak tentang sholat jamaah. Kembali ke masalah bacaan. Pemindah dan diantara apa yang disebutkan dari bacaan-bacaan Rasulullah SAW adalah fi sholatil fajr, pada sholat fajr, sholat subuh. Diantara dari yang disebutkan oleh beliau di sini, sejumlah hadis khusus dalam sholat subuh. Dan ini bisa langsung lihat dalam Sahih Muslim, karena ada khusus bab al-qira'ah li sholati as-subuh. Al-qira'ah li sholat subuh. Bacaan pada sholat subuh. Disebutkan di sana juga sekian banyak hadis. Kita membaca bagaimana kitab-kitab. Ada yang disebutkan oleh penulis Rabbi wa ta'ala. Rawa al-Bukhari wa muslimun wal-lafzulah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ini lafaz mereka Imam Muslim, an Abi Barzah Al-Aslami, dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr ma baina 60 ila 100 ahyana. Adalah dahulu Rasulullah SAW biasa membaca pada salat subuh surat sekitar 60 hingga 100-an ayat. 60 hingga 100-an ayat. Dan ini seperti Qaf sampai Isyamma tadi. Ini semua 60 sampai 100-an ayat. Ini yang disebut dengan Tiwalul Mufassal. Yang sama yang kita sebutkan di awal pembahasan hingga kemarin. Subuh itu paling panjang. 60 sampai 100-an ayat. Itu umumnya dan sebagainya. Artinya apa? Nabi pernah membaca lebih kurang daripada itu, bahkan sangat pendek, dan pernah membaca sangat-sangat panjangnya. Luar biasa. Lebih daripada sekedar 100 ayat. Lebih. Baik, akan tetapi, ini yang sering. Cuma yang paling sering, hukum keumuman adalah ini. Dan pernah Nabi membaca ketika salat subuh, yaitu Azal Jalan. Ida zulzilatil ardi zilzalah wa akhrajatil ardi athqalah, pada rakaat pertama. Rakaat kedua masih mengulanginya. Ida zulzilatil ardi zilzalah. Jadi kalau ada imam kok mengimami salat subuh kok zalzalah, itu itu ya. Orang itu ya apalah dia. Wah, apanya ini zalzalah. Itu beda dari itu, bukan demikian. Maka kita harus berhusnuzon kepada baik saudara kita ke muslim selama tidak ada korinah ya indikasi yang saya menunjukkan kebalikannya, maka ini saya juga menuntut imamnya ini faqih, imamnya ini paham dan tahu bagaimana bacaan Rasulullah SAW. Ada dalil yang faqih, Rasul pernah membaca surat subuh azalzalah dua kali, yakni rakaat pertama azalzalah, rakaat kedua dua diulangi azalzalah. Kok ada imam kok baca izazin izazin tilar kubur izalah nanti ada di saya mungkin Allah alam izazin. Namun ini keumuman seringnya adalah pada surat-surat yang panjang diwali pasal yang berjumlah kurang lebih 60-100 ayat. Dan perlu diperhatikan pula di wabil riwayat dari Bukhari, dalam riwayat Bukhari saja tadi 8 muslim, sekarang 8 Bukhari masih dari hadis sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Wa kana yaqra'u fi raka'ataini aw ihdahuma ma baina 60 ila 100. Dia membaca pada dua rakaat, ini kedua-duanya pada dua rakaat disebutkan, yaitu aw ihdahuma, atau terkadang salah satunya antara 60 sampai 100 ayat. Ya, terkadang dua-duanya panjang itu, dan terkadang yaitu salah satunya saja. 60 sampai 100-an ayat. Jadi disebutkan kalau tadi umum pada salat fajar 60 sampai 100-an ayat, dan ini disebutkan dengan tambahan al-ihdahuma atau pada salah satu rakaatnya. Mungkin rakaat pertama panjang 60 sampai 100-an ayat, rakaat kedua ada sesuatu tercapai dan yang lain maka baca pendek. Maka ini sekali dilakukan tidak mengapa. Namun hukum asal seringnya rata-rata kurang lebih rakaat pertama maupun kedua 60 sampai 100-an ayat. Dan yang paling utama membaca satu surat utuh. Dan jika tidak utuh, artinya mungkin penggalan dari Al-Baqarah, penggalan dari Al-Imran, sebenarnya tidak mengapa. Namun yang lebih utama adalah membaca surat utuh. Apakah Iqaf, apakah Al-Mudammil, apakah Al-Najm, apakah Al-Waqi'ah atau yang misalnya. Atau bukan ya, Al-Waqi'ah yang di atas, Tadarok, dan yang misalnya dari antara Al-Qamil sama. Dan perlu diingat juga di sini tinggal di faedah dalam rangka faedah. para sahabat itu biasa mengira-ngira sesuatu waktu dengan baik kisaran ayat. Jadi bukan hanya ketika menceritakan sifat sholat Nabi, bacaan sholat beliau sekian ayat saja, tapi dalam kebiasaan mereka sehari-hari, mereka sering menceritakan kejadian-kejadian dengan ukuran waktu itu bacaan Quran. Bukan hanya semata-mata zaman itu kan belum ada jam tangan, zaman itu kan belum ada mungkin jam pasir atau yang lain, namun juga menunjukkan para sahabat itu sangat perhatian dengan Al-Quran. Contohnya, berkenaan tentang puasa. Ya, disebutkan di sana tentang hadis Zaid bin Thabit pernah makan bersama Rasulullah SAW tahun pertama. Kemudian anak bin Malik bertanya, kam kana baina suhurihi wa baina al-adhan, berapa jarak antara selesai tahunnya Rasulullah SAW tahunnya beliau dengan adhan subuh? Fadrakum sina ayat, sekitar 50-an ayat, sekitaran 50-an ayat, kata Zaid bin Thabit. Dan anak paham 50-an ayat itu ya. Tidak tanya berapa itu 50-an ayat, berapa jam itu. Paham, para sahabat itu sering mengaitkan kejadian-kejadian berapa lamanya, berapa lama lagi. Sekitar sekian ayat. Dan itu, Masya Allah, karena perhatian mereka yang sangat terhadap Al-Quran. Dan disebut oleh para ulama berapa panjangnya 50 ayat ini. Seperti yang semua menjelaskan sendiri dalam karya Al-Quran mengatakan, yakni sekitaran kurang lebih kadra acara Allah sampai ke acara jadi 10 sampai 14 jam kemudian ada di subuh. Dan ini menunjukkan dan di sana ada di sana ini termasuk di antara hal yang disunahkan sunah-sunah puasa. Mungkin ada pembahasan tertentu dalam puasa menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, bukan sebaliknya. Kasih sahurnya bukannya telat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan la yazalu din zahiran, akan senantiasa agama itu berjaya dan unggul. Ma ajjalu fitr, selama mereka menyegerakan berbuka. Walam tantadir bistibadi nujum, tanpa mereka menunggu berbukanya dengan munculnya bintang-bintang. Dan ini siapa yang tahu dalam siapa yang berbukanya dengan bintang? Siapa? Mereka tidak mau dengar azan gini. Yang tidak saya jauh-jauh, sekitar kita ini sudah mulai nyata, di talahan, di bawah utama ini sebuah sampai seorang tua ini duduk, kok belum sholat kita azan? Jadi itu sudah tadi belum, ya sudah azan kok belum, kalau maghrib itu nunggu bintangnya dulu, ya sebuah Allah. Dan terkadang bagian mereka dapat oleh-oleh sekarang dari kota besar, sekarang dari Jakarta, dari sana, ya macam-macam. Mereka mengira ujatan dari saya, kan ujat patut sampai sholat Allah, wabur. Ini waktu terjadi. Namun seperti saat itu kan saya sudah jarang seperti mereka dari Allah kita. Dan juga kalau Allah SWT agama ini akan senantiasa unggul berjaya selama mereka menyegerakan berbuka, tidak menunda berbuka. Dan ini bagaimana kebiasaan mereka adalah jalanan di awal kita. Dan disebut kali para ulama sampai mana disebutkan ia memberikan satu jajaan di yaitu kepada daerah Islam, yaitu daerah wilayah. Tidak ada sama sekali kecuali sebaliknya wilayah Islam mereka ambil, mereka rebut. Dan semua yang terjadi sekarang, entah di Syria, entah di berbagai macam dan seterusnya, ini jelas salah satunya Islam adalah dari kalangan Indonesia. Dan tidak menafikan ego dan kelompok yang lain, ada dua kelompok besar yang disebutkan oleh para ulama subhanallah akan senantiasa ada dan terlebih yang satunya Al-Khawarij dan Syiah. Dua kelompok ini subhanallah yang senantiasa menimbulkan yaitu fitnah dan mereka sadar atau tidak ditugas kepentingan asli sehingga mereka sudah tidak mereka yang melontong tidak perlu datang dengan pasukannya tinggal para pemuda yang ingin semangat memperjuangkan dan itu tanpa ilmu itu hampirkan itu berontak tapi pasukan. Dua bulan pun yang lebih banyak Rasulullah SAW melakukan puasa di bulan tersebut lebih daripada bulan Ramadan selain daripada bulan Sya'ban. Okay. Dan ada keutamaan-keutamaan yang lainnya, puasa Muharram, yaitu 10 Muharram dan sebagainya. Namun yang paling banyak dalam sebulan Rasulullah SAW paling banyak melakukan puasa dalam bulan tersebut selain Ramadan, tidak ada yang melebihi bulan Sya'ban. Oleh karena itu, mengingat kita sudah masuk bulan Sya'ban, kami mengingatkan diri kami demikian pula saudara kami untuk mari kita berlomba-lomba pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk kita melakukan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni shiyam. Keutamaan puasa sangatlah banyak. Shiyam la idlalah. Puasa tidak ada bandingannya. Dan puasa punya pintu khusus, pintu yang lainnya tidak diberi nama. Pintu di surga ada du'ya min babi sholat. Siapa termasuk ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Romankan amin amin jihad, du'ya min babi jihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa termasuk dari ahli sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Dan siapa yang termasuk ahli puasa, du'ya min babi rayyan, dipanggil dari pintu rayyan khusus. La yadkhuluha illa shaimun, tidak boleh masuk kecuali orang puasa. Dan sekalipun seorang tidak bisa puasa dawu, tidak bisa puasa dengan kemis, atau minimal sebulan, setiap sebulan 3 hari sekali dan seterusnya, namun bulan Sya'ban hendaknya dia perbanyak. Dan ini ibarat bulan Sya'ban, berpuasa bulan Sya'ban ini ibarat seperti yaitu ibadah-ibadah sunnah qabliyah. Kalau kita sholat duhur ada qabliyah, ada ba'diyah, maka Ramadan juga ada qabliyah dan ba'diyahnya. Qabliyahnya adalah memperbanyak puasa bulan Sya'ban, dan ba'diyahnya adalah 6 hari bulan Syawal. Ini oleh karenanya kami ingatkan lebih-lebih di sana disebutkan sekian banyak dalil termasuk diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Kenapa Anda memperbanyak puasa pada bulan ini ya Rasulullah? Fihi yaqilunannas. Di bulan tersebut banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Sebab bulan ini adalah pertengahan antara Rajab dengan Ramadan. Rajab bulan haram. Dan mereka dulu orang Arab sangat perhatian dengan yang namanya Rajab. Adapun bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ini nempel. Bulan haji, bulan besar, nyata kelihat Rajab sendiri. Ya. Dan mereka sendiri. Adapun Sya'ban, ini pertengahannya dan ini termasuk yang Rasulullah SAW terbanyak puasa padanya. Dan termasuk puasa dapat sehari puasa. Dapat menjauhkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala 70 tahun. Sebina kharifah. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang lain-lainnya. Saya pula lagi sebab ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, Al-Muazim mungkin akan ada. Kita dimulai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.